masa depan kita nanti. Tengoklah indahnya negeri ini, kebesaran yang kita miliki, tanah air yang indah dan permai, bersama kita syukuri. Rasa duka kawan, indahnya persahabatan kita, hidup kita kan bahagia. Kebesaran yang kita miliki, tanah air yang indah dan permai, bersama kita syukuri. Mari kita bergembira kawan, tinggalkanlah rasa duka kawan. Persahabatan kita, hidup kita kan bahagia. Bahagia.